Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yutillahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa in astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah azza wa jal atas segala limpahan nikmatnya, di mana dengan taufik dari Allah semata kita bisa menjalankan aktivitas ibadah, aktivitas ketaatan-ketaatan, dan termasuk darinya adalah diberikannya kita kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah, atau mengambil bimbingan dari para ulama rabbaniyin. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan malam ini, berhubung Ustadzuna Abu Samah dalam kegiatan safar, maka kita isi kekosongan ini sebagaimana seperti biasa kita mengambil fawaid, faidah demi faidah, pelajaran demi pelajaran dari ulama kita, diantaranya Syekh Shalih Fauzan, Ali Fauzan, hafizahullah ta'ala, yang mana bimbingan beliau, faidah beliau telah dikumpulkan dalam bentuk tanya jawab, dan kita mengambil pada kesempatan malam ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitabnya adalah soal ke-37. Disebutkan dalam pertanyaannya diajukan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Ali Fauzan hafizallahu ta'ala, Ma hukmu musyahadatil mubarayati fi kuratil qadami wa ghairiha. Ma hukmu musyahadatil mubarayati fi kuratil qadami wa ghairiha. Apa hukum mempersaksikan, menyaksikan atau menonton pertandingan-pertandingan, apakah sepak bola atau yang lainnya? Bagaimana kalau seorang muslim ikut serta nonton, menyaksikan pertandingan-pertandingan permainan sepak bola atau permainan yang lainnya? Yang ini tentunya secara umum, atau apa yang terjadi di kebanyakan kaum muslimin, awamun nas, yang mereka tidak memperhatikan batasan-batasan waktu dan batasan-batasan syariat. Maka dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, al-insanu waktuhu saminun, la yudayyi'uhu fi musyahadatil mubarayat. Seseorang waktunya itu berharga, maka jangan sampai seorang muslim, apalagi seorang sunni salafi yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, meniti, mengikuti jalannya salafus saleh, jangan sampai menyia-nyiakan waktunya dalam menonton pertandingan-pertandingan tersebut. Dikarenakan hobi yang sudah melekat, hobi dengan permainan sepak bola, hobi dengan permainan bulu tangkis, hobi dengan permainan bola basket atau yang lainnya, kemudian harus menghabiskan waktunya berjam-jam untuk menonton pertandingan-pertandingan tersebut. Li'annaha tushiluhu an dzikrillah. Kata Syekh Hafizallahu taala, karena pertandingan-pertandingan tersebut, kalau kita turuti, kita ikuti kegiatannya yang menghabiskan berjam-jam, ibaratnya kalau satu set, kalau itu permainannya cantik, mungkin habis minimal setengah jam, kan gitu. Satu set, apalagi double set, tentunya akan double pula waktu yang dibutuhkan. Maka hal tersebut kata Syarih Allah tushiluhu an dzikrillah, akan menyibukkan seseorang sehingga terlalaikan dari zikrullah, mengingat Allah. Jarang ya orang kalau sudah nonton, padahal penonton ini, kalau dia itu nonton mesti fokus dengan permainan para timnya. Enggak mungkin dia berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak akan mungkin. Pasti yang diperhatikan fokusnya, weh, fulan, weh, ngegulkan, oh fulan, giring, kanan-kiri, demikian. Dan ini wakil kenyataan. Sehingga beliau mengingatkan, fa'innaha tushiluhu an dzikrillah. Ingat, pertandingan-pertandingan itu sebenarnya akan melalaikan, menyibukkan seseorang dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih miris lagi, kalau pertandingan tersebut harus menghabiskan waktu banyak sampai semalaman suntuk, ditambah harus mengeluarkan biaya besar. Harus adanya safar. Yuk kita nonton. Apa? Bola. Piala apa? Piala provinsi. Harus pergi ke kota provinsi. Atau piala kabupaten. Pergi ke kota kabupaten. Ditempuh sejam, dua jam. Dilakukan ini lebih miris lagi. Karena apa? Harus mengeluarkan biaya dan melakukan rihlah. Sadu rihal. Wong kita mau melakukan ketaatan, mencari keutamaan ibadah, sadu rihal. Ke tempat lain selain tiga masjid saja enggak boleh. Nah ini sadu rihal. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah. Faedah yang sangat berharga bagi kita semuanya. Tadzkir. Pengingat yang sangat besar bagi kita semuanya. Agar apa yang akan kita lakukan terkait dengan pertandingan-pertandingan, nontonnya, menyaksikannya, atau bahkan Syekh di sini mengingatkan, warubbama tahdibuhu tajdibuhu wa yasiru riyadiyan fil mustaqbal alaiban. Bahkan kadang kala yang tadinya sekedar nonton, yang tadinya cuma ikut memperhatikan, melihat, kemudian hal tersebut membuat dia terpikat, terseret untuk dia ikut timnya. Ikut jadi timnya. Atau ikut jadi atletiknya. Pemain inti. Nah ini lebih parah lagi. Karena apa? Kalau sudah main tim, ya jelas. Tim itu kebanyakan pemain, baik sepak bola atau yang lain. Maka akan dijadikan ajang perjudian. Dijadikan ajang perjudian. Baik klub itu sendiri atau pihak lain yang dia mensponsori klub tersebut. Bahkan lebih luas dari itu. Akan terjadi di sana banyak mukhalafat syariah. Bentuk menyelisihi syariat Islam. Menentang ajaran Islam. Jarang sekali permainan sepak bola secara umum. Atau bulu tangkis atau yang lainnya. Yang mereka terutama main sepak bola kemudian pakai celana panjang. Apalagi pakai sarung. Enggak ada. Orang akan menyatakan ajib, bahkan bisa jadi majnun. Gila ini, pemain dari mana ini? Main bola pakai sarung, kan gitu. Sedangkan ahlu sunnah ketika mau main, ya mereka biasa saja pakai sirwal, pakai sarung. Tapi kalau pertandingan secara umum gak akan terjadi. Mereka peraturannya pakai celana pendek. Sudah celana pendek, celana ketat, tipis lagi. Sehingga membentuk auratnya. Naudzubillah. Ini yang terjadi di lapangan. Nah, kalau kita sudah menjadi ikut tim khusus atletiknya, maka sudah dikorbankan waktu taklim. Nggak akan mungkin taklim. Sebentar-sebentar latihan. Nanti pas main, sudah waktu sholat pun terlewatkan. Main menjelang duhur, duhur lewat. Kalau mainnya menjelang asar, asar lewat. Sampai maghrib, menjelang maghrib sudah capek. Capek, habis itu sudah. Istirahat, ngeletak, udah maghrib pun lewat. Ini kalau bicara terkait pemain. Nah, kalau bicara terkait penonton, yang menyaksikan berapa banyak orang yang nonton pertandingan, apalagi kalau kelasnya sudah apa, Piala Dunia, dia akan aktif setiap jadwalnya untuk menonton pertandingan tersebut. Dan umumnya, seringnya, kalau pertandingan Piala Dunia itu malam hari kalau di Indonesia. Dini hari, jam 1, jam 2, jam 3, bahkan sampai menjelang subuh berlangsungnya acara pertandingan Piala Dunia itu. Dan ini kalau menimpa salafiyun ahlu sunnah, sudah akan sedikit demi sedikit merusak proses ibadah dia, proses akhlak dia. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara ini harus dicamkan oleh setiap kita, apa yang dinasihatkan, yang dibimbingkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan hal ini amatil balwa, telah merebak penyakit ini, menonton pertandingan sepak bola lewat televisi, atau bahkan sekarang lebih canggih lagi, game online atau yang lainnya. Mereka semalam suntuk, habiskan waktu untuk nonton pertandingan tersebut, sampai menjelang subuh, setelah itu subuh sudah bablas. Untuk tidur, bangun-bangun sudah jam 6, jam 7, kalau di Jawa itu sudah terlalu siang. Dan ini tidak menimpa salafiyun yang ibaratnya ya cuman sekedar tingkatannya taklim harian, taklim mingguan, taklim bulanan. Menimpa salah seorang yang sudah menjadi dai, seorang ustadz. Dan itu bukan sekedar ibaratnya berita dari jarak jauh. Nyata, terbukti. Ketika dicek di tempat rumah ikhwah yang masih punya televisi. Ustaznya ikut nonton Piala Dunia karena hobi dengan permainan sepak bola. Nah, ini adalah suatu kenyataan yang sebagai ibrah bagi kita semuanya. Hendaknya kita benar-benar memperhatikan waktu kita, karena kata Syekh Hafidzullah, al-waktu itu saminun. Waktu itu sesuatu yang berharga. Dan Syekh Mubil rahimahullah ketika beliau mengingatkan akan berharganya waktu, beliau mengingatkan para ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, al-waktu aghla minadz-dzahabi. Yang namanya waktu itu lebih mahal daripada emas. Maka ahlu sunnah wal jamaah, jangan sampai kalau harta benda, apalagi tingkatannya emas, dolar saja dikejar, kan gitu. Sampai-sampai ada istilah pemburu dolar. Dolar dikejar-kejar. Padahal kalau dolar itu tingkatan nilai mata uangnya masih rendah dibandingkan dinar. Mata uang emas. Masih kalah. Nah, seseorang dikasih sesuatu yang lebih berharga, lebih bernilai, yaitu apa? Waktu yang dimilikinya. Jangan sampai kemudian dia terkalahkan, waktu disia-siakan, waktu terbuang-buang begitu saja, tanpa dimanfaatkan untuk amal ketaatan, amal soleh, amal kebaikan. Kemudian kelak kita akan menyesal di hadapan Allah. Jangan sampai. Karena urusan dunia. Karena urusan emas tadi, ingin meraih emas. Waktunya tersia-siakan. Hanya mengejar emas. Nah, apalagi ini dapat hadiah enggak, dapat subsidi enggak, habis waktu begitu saja nonton di hadapan layar televisi misalnya, atau di hadapan layar game online untuk menyaksikan permainan sepak bola tersebut. Naudzubillah. Kerugian di atas kerugian. Aksarul khosaroh. Serugi-ruginya kerugian bagi seseorang. Karena kita di hadapan Allah SWT kelak akan dipertanggungjawabkan atas umur yang kita miliki. Waktu demi waktu yang kita lewati. Ketika umur kita Allah anugerahkan 100 tahun, maka waktu yang kita miliki selama 100 tahun dari anugerah Allah tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Bahkan kalau umur kita cuma 20 tahun, 30 tahun, itu juga akan dipertanggungjawabkan. Walaupun tidak sampai tua renta. Nabi alaihi salatu wasalam memperingatkan kita akan pertanggungan jawab umur yang kita miliki tersebut. Imam At-Tirmidzi rahimahullah telah meriwayatkan dari sahabat Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami, dan beliau mensahihkan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang. Seseorang itu tidak akan bergeser dari tempat dia menunggu di padang mahsyar sampai dia itu ditanya terlebih dahulu dari 4 perkara. Di antara yang akan dipertanyakan sebagai bukti pertanggungan jawab dia sebagai hamba ketika di dunia. Ditanyakan an umrihi fi ma'afna au wa fi riwayatin an umrihi fi ma'ablah. Setiap kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, ditanya untuk mempertanggungjawabkan umur-umur kita. Untuk apa umur kita habiskan? Untuk apa kita telah lewatkan umur-umur kita tersebut? Sehingga jangan sampai kita sia-siakan cuma sekedar untuk nonton, menyaksikan pertandingan-pertandingan. Lebih parah lagi, kadangkala kata Syekh Hafizullah, dia akhirnya terseret, terpikat untuk menjadi tim ahlinya sebagai atletik fil mustaqbal di kemudian hari. Akhirnya berpikir bagaimana supaya saya tenar. Bagaimana supaya saya itu menjadi viral. Pemain top. Kalau dia penyerang apa namanya? Striker. Striker. Striker. Wah, aku kan striker. Yang diandalkan. Akhirnya dia mendaftarkan jadi atletik. Pemain. Yang rutin. Khusus. Wa yatahawwalu minal amalil jiddi wa amalin naf'i ilal amali ladzi la faidata minhu. Akhirnya dia pun akan merubah, menggantikan amalan yang bagus, amalan yang bermanfaat kepada amalan yang tidak berfaedah sedikit pun. Yang tadinya dia sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu, karena dia tergiur dengan pertandingan-pertandingan tersebut, baik secara nyata datang ke tempat gor-gor, lapangan-lapangan yang di situ diadakan pertandingan-pertandingan, baik tingkatnya kabupaten atau provinsi, atau dia melihat, menonton di siaran-siaran televisi atau yang lainnya, akhirnya tergiur dan dia pun kemudian akhirnya ikut pemain inti atletiknya, maka dia akhirnya yang biasanya membaca Al-Quran, datang ke masjid, ke majelis taklim, datang ke masjid untuk belajar membaca Al-Quran, menghafal, memurojaahnya, akhirnya diganti, dirubah amalan yang baik ini, amalan yang bermanfaat ini dengan amalan tadi. Perlombaan demi perlombaan, pertandingan demi pertandingan, lomba melawan kecamatan ini dan itu, lomba melawan tingkat kabupaten ini dan itu, sampai provinsi. Amalan yang tidak berfaedah sedikit pun. Ini yang beliau ingatkan kepada kita semuanya. Falayan bagi musyahadatal mubarayat wal istighol biha. Maka tidak selayaknya seorang muslim, seorang sunni salafi, apalagi thalibul ilmi, seorang santri, menghabiskan waktunya untuk nonton pertandingan-pertandingan dan sibuk dengannya. Dan kalau kita khususnya sudah menjadi tim, atau bahkan secara umum kita kalangan salafiyin ahlussunnah membuat tim sendiri ala model ahlussunnah lah, gaya ahlussunnah, tapi ternyata sebagian trik-trik, sebagian cara itu masih terbawa keumuman pemain sepak bola. Di antaranya yang diperingatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan itu menjadi syarat bolehnya seorang main sepak bola yang asalnya mubah, boleh-boleh saja, tapi akan menjadi haram kalau dia tidak memenuhi syarat tersebut. Di antaranya beliau sebutkan syaratnya adalah dalam permainan itu tidak membuka aurat. Maka kalau di antara kita tergiur pengen jadi pemain inti dalam pertandingan sepak bola atau dalam pertandingan-pertandingan munasabat, momen-momen tertentu, kok membuka aurat pakai celana pendek, apalagi ketat, tipis bahannya, sehingga membentuk burungnya, maaf ngomong ya, ini tentunya adalah sesuatu yang sudah melanggar syariat, bertentangan dengan syariat. Dan jarang pertandingan umum kemudian pakai celana panjang. Yang berlaku aturan umum adalah pakai celana pendek. Maka kata Syekh, kalau sampai ini terjadi maka menjadi berubah haram. Bukan mubah lagi permainan tersebut. Termasuk yang dipersyaratkan harus jauh dari bentuk hizbiyah. Harus tidak menimbulkan perbuatan hizbiyah, fanatisme golongan, fanatisme grup, fanatisme kesebelasan. Enggak boleh kemudian dia fanatik. Akhirnya dia menjadi benci dengan lawannya. Dia akan cinta loyal kepada kesebelasannya. Padahal sama-sama muslimin. Kalau ketemu, udah gontok-gontokan. Saling mencaci maki, saling menghina, mengejek. Karena apa? Dia kesebelasan lain, tim lain, klub lain. Ini sudah hizbiyah. Kalau mengarah yang seperti itu, enggak boleh. Walaupun ahlu sunnah yang melakukan. Di tengah-tengah ahlu sunnah main bola, apakah bola yang 11 timnya atau futsal. Kalau sudah dia mainnya orang-orang itu, pemainnya, kemudian menimbulkan, menyeret hizbiyah, fanatisme, kesebelasan atau grupnya, maka ini menjadi haram. Sehingga harus diperhatikan. Dan dalam permainan sepak bola tersebut tidak terjadi untuk ajang perjudian. Kalau sudah dijadikan untuk ajang perjudian, antum ikut gabung pertandingan umum kelas kabupaten, kelas provinsi atau munasabah, momen-momen tertentu ada momen, maaf ngomong ya, apa 17 September ya, mungkin ya acara 17 September ya, sebelumnya maksudnya ya, atau yang lainnya yang momen mungkin mengatasnamakan Islam, yaitu apa tanggal 1 Hijriah merayakan tahun Hijriah, mengadakan perlombaan. Kok kemudian sampai menjerumuskan kepada hal tersebut, pelanggaran-pelanggaran syariat, maka menjadi haram. Menjadi haram. Ada orang yang mensponsori. Yang menjadi sponsor, dia akan menaruh, memberikan taruhan kepada sponsor yang lain, lawannya. Maka yang seperti ini menjadi haram permainannya. Kita telah bergabung, bekerja sama dengan mereka para penjudi tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, benar-benar kita perhatikan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, karena kita semuanya dengan waktu yang Allah berikan kepada kita dalam kejariannya, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, berjalannya perjalanan waktu tersebut akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasalam membimbing kita, mengingatkan kita di dalam riwayat Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Imam Dzahabi dan Syekh Albani pun menyebutkan di dalam Sahihul Jami sebagai hadis yang hasan, Rasulullah mengatakan ihtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah sebaik-baiknya 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lain. Di antaranya Rasulullah menyebutkan sababaka qabla haramika. Masa mudamu gunakan sebaik-baiknya, manfaatkan. Masa mudamu hendaknya mendatangkan kemanfaatan, kebaikan. Jangan mufro, kosong. Lewat begitu saja. Hari demi hari, jam demi jam. Dengan waktu yang panjang kita habiskan untuk permainan atau nonton permainan pertandingan tersebut. Jangan sampai kita itu terjatuh ke dalam hal tersebut. Tapi gunakanlah masa mudamu, mumpung masih muda. Sadar. Kalau sudah tua, susah untuk beraktivitas ibadah. Karena fisik sudah lemah. Penglihatan sudah berkurang. Masa muda menghafal, Masya Allah. Dengan penglihatan yang masih sempurna, normal. Akan enak. Dalam otak, dalam pikiran. Cemerlang. Tapi kalau sudah tua terganggu, sudah min atau sudah plus, akan terganggu. Dekat, sakit, karena sudah plus. Ya. Kemudian kalau jauh enggak terlihat, karena min, harus dekat sekali. Maka ini adalah sesuatu yang mengurangi kenikmatan masa muda tersebut. maka ketika masih muda, gunakan sebaik-baiknya untuk menghafal ayat-ayat Allah, menghafal pelajaran-pelajaran hadis dan yang lainnya, kalam-kalam ulama, dan digunakan untuk ketaatan-ketaatan ibadah, qiraatul Quran, qiraatul hadis dan durus, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Karena ingat, jangankan emas, dolar aja kita akan cari, kita kejar sebagai mata uang yang sudah kita kategorikan tinggi nilainya. Apalagi emas, dinar, tentunya kalau kita tawarkan dengan cuma-cuma kita akan apa? Akan berebut. Akan berebut. Nah ini Allah anugerahkan waktu bagi kita. 24 jam. Tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan. Kita enggak disuruh bayar sama Allah kok. Apa tiap detik Allah nyuruh kita bayar? Enggak. Tinggal kita menggunakan, memanfaatkan yang itu untuk kebaikan kita sendiri, kemaslahatan kita di akhirat nanti. Karena apa? Dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh itulah sebagai bekal kita di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekal dirilah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Amal ketaatan, amal soleh, itu yang akan menjadikan bekal bagi kita di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Faedah dari Syekh Shalih Fauzan. Hafizhahullah ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.